Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini jelas suara. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman. Enggak bisa diukur pakai otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Tuh, kita ngomong ya kongko. Jadi Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Allah yang mau, enggak ada yang bisa ngalangin. Ini ada jalan kemari, macet. Jadi ukurannya iman, bukan ukuran otak. Kalau otak gak nyambung bang. Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina, ini 3 bulan naik onta. Kalau jalan normal, 3 bulan naik onta. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Jadi kalau ukuran otak gak nyambung, ini pakai ukuran iman. Kalau otak mah beda bang. Tuh ada anak kecil tuh lagi megang handphone tuh bocah. Itu anak kecil pasti ada emak ada bapaknya tuh bocah. Ibu. Ibu. Emak bapak sebab, anak akibat. Kalau ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, gak begitu. Buktinya mana? Nabi Adam, bapak gak punya, emak gak punya, Allah mau jadi Nabi Adam. Benar, Bu? Nabi Isa, bapak gak punya, emaknya ada, Allah mau hidup Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang enggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Di sono, di laut. Artinya apa? Isra Mi'raj berpesan malam ini. Dalam rangka acara Isra Mi'raj berpesan jaga iman, wariskan kepada anak kita, tanamkan akidah yang kuat. Godaan iman berat, tantangan iman luar biasa. Sekarang tuh iman kita kan sering banget diacak-acak, diobok-obok. Nilai kumpul begini nih, iman lagi full nih. Ntar pulang dari sini bisa aja ngedrop. Lobet. Maka iman tuh godaannya berat sekarang. Ada aja halangan yang bikin kita malas ngaji, bikin malas ke musola, bikin malas kita ibadah. Mau ngaji, keluar rumah, gerimis. Itu kan halangan. Bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah ya, gerimis. Bener Bu? Ngomong dalam hati gerimis, lagi mau ngaji ntar juga gede, gede bener manjur. Gila malam minggu udah dangdut, dangdutnya rame nih, nonton kalian kondangan, gerimis juga, gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter, manjur itu kadang-kadang. Nih godaan iman berat, makanya iman kudu dicas di mana? Nih adanya majelis taklim, adanya pengajian, ramaikan, syiarkan pengajian. Saya bangga banyak anak-anak muda kumpul di sini, ibu-ibunya ngikut ngaji, bapak-bapaknya ngaji. Kenapa sekarang kalau kita gak ngaji, kumpul di pengajian, semakin banyak dijajah akidah kita. Umat Islam godaannya luar biasa. Banyak yang ingin mencaplok umat Islam. Hantam kiri kanan. Luar biasa sekarang. Ini yang bikin malas kita ngaji banyak. Sekarang orang berpikir gampang. Jadi agama yang praktis aja udah. Gak perlu ngaji sama ustadz, sama kiai. Ngapain ngaji sama kiai, pakai kitab, udah gak zaman. Sekarang tuh zamannya zaman modern. Udah ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya bukan mau ustadz, bukan pakai kitab. Ngajinya sama Google. Ngaji kagak, kerjanya nanya mulu. Sekarang begitu bang, banyak bocah bikin pertanyaan yang akal-akalan doang. Ustadz, saya lagi sholat ustadz, terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustadz? Ya batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gue lo. Bukan begitu ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, apa harus wudhu lagi? Ya wudhu dong, masa gak wudhu? Terus lagi wudhu saya kira-kira basuh muka gak Pak Ustadz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu dia inti pertanyaannya ustadz, gak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ya ada yang nanya begitu bu. Nah, saya kagak jawab. Saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat lu? Lu jawab yang benar sekarang, ayo. Lu muka saya ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin. Suwe lu. Nih, nanya bikin berdarah kita naik nih bang. Pertanyaannya akal-akalan. Saya ngirim Fatihah ustadz buat yang meninggal. Tuh Fatihah saya sampai gak kira-kira? Yang model begitu pertanyaan jangan dijawab. Jawab, jangan nyari jawab. Balik lagi tanya. Abang kirim Fatihahnya kapan bang? Gituin. Kemarin saya ngirim Fatihah. Oh terus Fatihah yang abang kirim balik pulang gak? Enggak ustadz, masa balik pulang? Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe. Bener kan bu? Loh dalilnya akal-akalan aja. Loh dia kirim kagak balik lagi berarti nyampe. Emang kita yang nyampe itu Fatihah? Loh kita punya HP aja SMS nyampe. Apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat. Wow, apalagi Tri ya jarang nyambung. Hujan sinyal hilang. Tri ya nyambungnya sayur asem jengkol tuh nyambung. Itu Tri ya. Nih, kayak kita ngaji bu nih. Sekarang kalau kita gak ngaji ribet. Ibadah kalau ada ilmunya insya Allah aman. Datang kita ke pengajian begini nih, gak ada ruginya. Dosa kita dirontokin. Apalagi menyambut Ramadan, sucikan hati kita, bersihin diri. Kenapa? Karena dosa begitu banyak. Kalau kita hitung-hitung raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa kita dengan ibadah kita. Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama tetangga. Apalagi sama suami bu, sama sabrek-abrek. Istri zaman sekarang ngaji rajin, sholat rajin, sama laki berani banget. Ngomong asal jeplak aja bang, mesti kalau diceritain sama lu kagak rugi. Lama-lama rumah tangga belum pernah gue ngerasain seneng melu gajian 100 ribu, nyukupin kemana, belum belajar di dapur, belum mau jajan. Mendasar laki goblok lu bang. Orang mau kerja di pabrik, nyolong-nyolong apaan kek. Ya. Bini model begitu bang, tukar tambah. Kalau istri yang soleha gak begitu, gak punya beras, gak punya duit, jangan minta sama suami dong. Mintanya sama Allah. Cuman ngomong adik kuping laki. Laki lagi bengong. Tompo aja di kupingnya, ya Allah. Masa gak ada beras, ya Allah. Manjur bu. Praktekin besok dah ya. Nih, ya Allah dosa kita banyak. Dosa sama orang tua ada. Sama saudara ada. Apalagi orang tua bu, luar biasa nih kita. Ini bulan Syaban udah masuk. Bulan Syaban tuh Rasulullah ngajarin kita. Beliau datang bulan Syaban, Rasulullah datang ke pemakaman Baqi. Beliau angkat kedua tangan beliau. Apa yang keluar dari mulut beliau? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Rabb, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman dari taman syurganya Allah. Kirimin doa buat orang tua. Kadang-kadang aneh zaman sekarang orang pada kaget, salah kaprah. Berangkat ziarah kemana aja nyampe, nyewah bus ngutang-ngutang dia lakonin. Bukan berarti saya anti ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu. Bener bu? Datang ke kuburan, ziarah. Kadang-kadang lebaran doang. Pengki dibawa, pacul dibawa, jokoret kuburan emaknya. Dasar anak geblek, kembang doang jetaroin. Ngomong depan kuburan, mak, pak, nih biar gomis lebaran mau hajatan melu. Doain, mak, biar jangan hujan. Biar datang tamunya banyak. Tuh, mak, kalau bisa hidup, dicekek tuh bocah, bu. Nih. Jangan kita durhaka sama orang tua, nih dosa begitu banyak. Minta maaf, minta ridhonya. Ini saatnya kita kumpul begini ngaji. Dosa kita dirontokin yang kecil-kecil. Amin. Dosa kita diusek. dihapus, digebek, ditipek. Itu bahasanya banyak butuh. Iya. Yang kedua, kumpulnya kita begini nih, pahalanya luar biasa. Datang aja ke majelis taklim, gak ada ruginya. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup, tutup. Ntar juga lama-lama bisa ngebet, bisa nutup. Lama-lama bisa dicatat tuh pahalanya. Orang yang datang ngaji doang ke majelis taklim, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat, Bu? Oh, boro-boro 1000. Terawih aja ngiat jadwal imam. Oh, malam ini terawih imamnya dia nih. Ya, lama. Pindah terawih. Oh, gimana yang 1000? Ini pahalanya gede, luar biasa. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit, 1000 orang yang sakit. Amin. Pernah jenguk 1000 orang sakit, Bu? Besok datang ke Koja, mau rumah sakit Koja, tengokin yang sakit semua. Sampai 1000 orang, kira-kira sanggup kagak? Lah, emang jenguk orang sakit gak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo. Bawa jenguk orang sakit. Kadang-kadang jenguk orang sakit gak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit, buah-buahan orang sakit dimakanin. Hah, akal itu mah. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahminya nyambung. Amin. Ya Robbal. Ini kita kumpul begini, silaturahim umur panjang, rezeki murah. Datang kemari kita udah kasih rezeki tuh. Dikasih apa namanya? Snack. Snack artinya ular. Makanan dah gitu, Bu ya. Tuh, dapat tuh untung yang kelihatan terkasih makan kita. Benar, Bu? Ada untung yang enggak kelihatan, dosa kita diangkat, pahala kita diberikan oleh Allah. Makanya enggak ada ruginya orang yang sering kumpul di majelis taklim, di majelis ilmu. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat para alim ulama. Artinya apa? Orang kalau ada ilmunya, ibadah jadi benar. Orang kalau ada ilmu, ibadah benar. Makanya dulu seorang bijak pernah bilang, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Yang di pojokan nih, saya ngomong begini kedengeran. Kenapa? Ada sound system. Ini kan ilmu. Benar? Bikin hidup lebih mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika, kita bisa tahu lewat mana? Lewat televisi. Ilmu bikin hidup mudah. Ibadahnya pun tambah mudah. Tahun 50-an, engkong-engkong kita, nenek kita berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan. Berangkat haji ke Mekah 6 bulan, naik kapal laut doang. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Sekarang adanya ilmu teknologi pesawat, Jakarta Jeddah sampai 9 jam. Benar, Bu? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang kedua, dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya hidup gak kaku. Baca Quran pakai seni, seni tilawah, dengarnya lebih khusyuk, lebih enak, ngeresap di hati. Baca sholawat pakai seni, seni hadroh, seni marawis, seni qasidah, lebih enak dengarnya. Coba kalau baca sholawat gak ada lagunya, kaku. Salatullah, salamullah, malatuhah, Rasulillah, kaku, Bu. Azan di musola, azan di musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo gak ada lagunya. Azan pakai lagu, ada diajarin. Jangan sembarang lagu, kadang-kadang anak muda preman berinsap, wah, azan di musola. Mau azan subuh, azan pakai lagu dangdut. Ayolah sholah, ayolah sholah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, ya. Kacau, Bang.